Apa huruf? Apa? Disebut kembali. Apakah ada huruf tambahannya? Ada. Hamzah di awal. Ya. Tadi sub tadi. Tapi dalam arti empat umur. Mazi dalam arti ada berapa ya? Saya tahu. Salah tetap. Dan juga yang istilahkan kembali mazi itu tapi itu huruf asalnya empat. Mazi kemudian ditambahi dengan sesuatu tambahan. Ya, itu istilah-istilah kata itu kalian harus objektif, dan harus memahami apa maksudnya sehingga tidaklah memfonis istilah yang salah. Jadi kalian nanti kalau belajar Al-Qibaya soal atau istilah tulasi negara ada tulasi majin, ada rupai negara, ada rupai majin. Ketika membahas rupai majin itu juga huruf aslinya baik, kemudian ada satu atau lebih huruf tambahan. Itu bukan yang dimaksud rupai majin dalam pembahasan kita sekarang ini. Rupai itu aslinya jumlah hurufnya empat. Mazid berarti salah satunya ada yang tambahan. Atau yang rubai asli. Sebenarnya rubai asli. Memang semua hurufnya itu berjumlah empat dan asli semuanya. Sebetulnya ya, ini keempat-empat kasih semua. Nah, keempat-empat siapa ini? Asli semua. Disebut dengan terbaik kasih. Kalau jumlah hurufnya empat, tapi ada yang tambahan. Di antara empat itu ada huruf tambahannya. Disebut terbaik. Mazid dalam pembahasan kita saat ini. Dalam suara nanti, Pak Mazid itu maksudnya adalah aslinya empat, terus Mazid ditambah dengan satu lagi atau dua, mereka nanti bisa dikasi komansi, ya. Cuma istilah-istilah saja. Ya, nah, ketika Rupai Mazid yang dimaksud dalam bahasa kita tadi ya Rupai Mazidnya Fi'il Mazid yang buka empat huruf Mazid berarti salah satu acara yang tambahan bukan huruf asli. Rupai Mazid Rupai Mazidnya juga huruf Fi'il Mazid yang buka asli maksudnya empat empatnya asli tidak ada tambahannya. Kalau ada Fi'il Mazid dan Fi'il Mazid terbaca baik rupai majid atau rupai asli maka kesempatannya huruf pertamanya di doma atau mandiri yuk kemana yang ada ini yuk yang kemana pembahasan kita ialah pembahasan bagaimana cara membaca huruf pertamanya pada fi'il mudhari. Itu pembahasan cara mentalitas seperti dalam ilmu sholat. Karena ini pembahasan ilmu naqu sehingga ilmu sholat sangat disangkutkan sedikit-sedikit saja. Ya. Nah, wajibkan tawarku fil fathah. Kira-kira wajib baik. Tak singkat tapi itu tak perinci dalam skema. Berarti selain yang fil madinya itu empat huruf baik empat madin atau empat asli. maka cara membaca fi'il mudhari ini ialah huruf pertamanya di fathah. Ketika selain berarti pada istilah tulati, tulati di sini hurufnya tiga. Nah, bukan tulati nazir, hurufnya tiga, benar-benar cuma tiga. Karena baca istilah tulati nazir itu ialah tiga huruf aslinya. Nah, kemudian tiga jumlah hurufnya, kemudian salah satunya ada huruf tambahan, tidak mungkin. Karena minimal jumlah kalimat itu terdiri dari tiga huruf, dari nomor itu ya. Jadi kalau tulang simpoknya, semuanya hurufnya nanti. Oke, selain apa ya? Tadi sulatnya. Kalau ada fi'il mudhari, dari fi'il madhi itu lati. Itu yang hurufnya cuma tiga. Maka huruf pertama pada fi'il mudhari yang dibaca fathah. Contoh. Alifah namanya sudah ti karena jumlahnya tiga hurufnya. Selain itu tidak. Oke, selanjutnya. Tetapi fi'il mudhari'nya karena fi'il madhi'nya itu tulati, maka huruf pertama pada fi'il mudhari'nya kita ah, ya. Ya. Selain kepada adalah sholat, kemudian umati, ya subhati, ya subhati. Umati, tapi ilmati yang jumlah hurufnya lima, tentunya non-tolakoh itu dalam istilah seorang yang lain adalah tulati masjid. Huruf aslinya cuma tiga, tolakoh, kemudian ada tambahan berpuluh disebut tulati masjid. Tapi dalam istilah kita saat ini yang dibahas ialah jumlah hurufnya. Ya. Contoh itu sukumati dalam arti jumlah hurufnya 5. Tadi selain tadi, ya kan? Karena kesemuanya itu sukumati, jumlahnya 5. Tapi sebetulnya huruf pertamanya di fathah. Yang salah apa? Yang kholi. Selain rumah, yang penting juga kembali adalah sudah ganti. Apa sudah ganti? 6. Jumlah hurufnya? 6. Nah. Kemudian di order 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya kalau membahas itu juga disebut tulati nazir. Nama huruf aslinya juga, kemudian ada tambahan 3. Tapi yang kita kaji di sini ialah yang penting jumlah hurufnya sudah itu jumlah hurufnya. Nah, kalian kalau misalkan nanti mentaklik kita saya itu harus paham. Kalau paham nanti malah nyalakan, nanti tak tarik lagi kita salahkan. Ya. Pak, itu jadi maksudnya jumlah hurufnya berapa? kalau fi'il madinya sudah fi, yakni jumlah hurufnya 6, maka fi'il mudhari'nya huruf pertamanya dibaca yang pasti sebagai rubai. Kalau rubai jadi jumlah hurufnya empat, itu majlis atau asli jumlahnya 4, ya. Nah, maka pilih yang rubainya huruf pertamanya dibaca domah. Selain dari ulama, umat atau sejati, huruf awal fi'il mudhari' yang dibaca bas, harfok, sudah itu dia kata lebih. Ada pertanyaan? Ketika kita membaca huruf awal fi'il mudhari', lihat fi'il madhinya dulu, ya. Fi'il madhinya itu jumlah hurufnya berapa? Kalau jumlah hurufnya 4, yakni rubai, maka huruf awal fi'il mudhari'nya dibaca dhammah. Tapi kalau selain itu, baik yang jumlah hurufnya 3, yakni tsulatsi, atau yang jumlah hurufnya 5, yakni khumasi, atau yang jumlah hurufnya 6, yakni tsulatsi, maka huruf awal fi'il mudhari' dibaca apaan? Itu pembahasan soal sing. Ya, jangan bingung, saya cuma mengingatkan. Nanti kalau dalam bahasa soal al-kibayah, istilahnya bukan seperti ini. Ya, istilahnya nanti ada tulasi mujarad, ada tulasi mazid, ada rubai mujarad, ada rubai mazid. Kalau pembahasan kita, yang penting jumlah hurufnya. Tulasi itu jumlah hurufnya 3, rubai itu jumlah hurufnya 4, khumasi jumlah hurufnya 5, sujati jumlah hurufnya 6. Kalian, Amir, bapak, kalau aku masih jumlah hurufnya berapa? 5. Kalau sudah sih, nah, itu lagi. Kalau baik, alhamdulillah. Nah, kalau ilmazinya itu rubai, maka fi'il mudhari' huruf pertamanya dibaca apa? Fat apa, Doman? Bapak. Oh, ya. Kalau fi'il madhinya itu sudah sih, maka fi'il mudhari' huruf pertama yang dibaca fat apa, Doma? Fat. Ini masalah spirit, tapi kalau kita ambilkan nanti bisa disalahkan. Urutan dhamma sama fathah saja itu nanti menjadi pelanggaran berat dalam hukum yang hukumannya ya lumayan enak. Dinyatakan apa ini? Bersalah. Ya. Kemudian bahtun i'rab. Fi'il mudhari' kita bahas dalam hal i'rabnya. Ternyata fi'il mudhari' ini tidak semuanya mu'rab, tapi juga ada yang mabni. Sehingga pembahasan i'rab di sini meliputi dua hal, yakni halatul bina dan halatul i'rab. Yang dimaksud halatul bina ialah fi'il madhi yang mabni, harfatnya tetap tidak berubah. Yang dimaksud dengan halatul i'rab ialah keadaan fi'il madhi yang mu'rab selalu berubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Tayyib. Pembahasan pertama ialah khalatul bina. Kapan fi'il mudhari itu mabni? Jawab, fi'il mudhari itu mabni dalam dua keadaan. Yang pertama, ma'a nunil inas. Jika bersambung dengan nunul inas atau nunun niswah atau nun jamak muannats salim. Nunul inas boleh, nunun niswah juga boleh, nun jamak muannats salim juga boleh. Jika fi'il mudhari' bersambung dengan nunul inas atau nunul niswah atau nun jamak muannats salim tadi, maka fi'il mudhari' menjadi mabni sukun. Mabni apa ini? Sukun. Masuki tanda alat yang menasabkan, ya tetap sukun, dimasuki hal yang menjadikan dia tetap apa ini? Coba kalian tasrif kalimat yang sudah kalian pelajari dalam sorong. Apa tadi yang tulis? Ya firu. Coba sama-sama. Ya firu. Ya firu. Ya firu. Ya firu. Ya firu. Dalam tafsiran itu ada dua yang tersambung dengan nunul inas atau nunul iswan atau nun jamak muannats salim. Manakah dua kalimat itu? Yuk. Ya, nah, dan tasrifat. Ya, rirna, ya, rirna, dan tak rirna. Sebagai dia, lengkapnya itu disukun. Disukun. Kenapa? Karena kamu dengan nun. Nun-nunnya. Ya, rirna. Nah, itu menunjukkan pelakunya ini adalah hanya wanita. Ya, nah. Itu dikasih huruf yang menasabkan, ya tetap, ya, coba Andre, ayah firaq. Oke, an. Ayya firaq Anjafirna. Tetap kan? Terus. Antafira. Antafira. Antafiru. Antafirina. Antafirani. Antafirna. Ini. Antafira. Antafirna. Nah, antafirna. Tetap disukun. Ya kan? Antafiru. Antafiru. Antafira. Antafira. Antafira. Semuanya berubah. Ada yang berubah. Jadi karena ada fi'il mudhari' yang tersambung dengan nunul dinas, maka mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ya. Kemudian ada al kedua, yakni bila tersambung dengan nun taukid al mubashirah. Nun taukid al mubashirah. Nun taukid al nun itu menguatkan buah pernyataan. Mubashirah artinya nun taukid dan huruf akhir fi'il mudhari' tadi langsung bertemu tanpa ada kondisi. Namanya mubashirah. Yang terjadi akhirnya kan yang perlu disambung dengan mutawakkil mubashirah. Mutawakkil itu ada kalanya kita sukun, ada kalanya sukun. Tapi kita tidak peduli mutawakkilnya itu sukun atau kita sukun, yang penting nun taukid. Yang kita ketika membahas ialah huruf akhir pada fi'il mudhari' tadi itu mengalami perubahan atau kasal yang terdana. Dalam pembahasan ini kita jelaskan kalau ada fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid al-mubashirah, maka dia juga berdiri ala al-fath. Maksudnya apa? Al-fath. Disebut mubashirah salah huruf akhir fi'il mudhari' dan nun taukid tersebut kosong, sambung, tidak apa yang nah kebutan ya, sambung. Tapi kalau dipisah antara huruf akhir fi'il mudhari' dan nun taukidnya dipisah, maka disebut nun taukid ghairul mubashirah. Sehingga tidak mabni lagi. Tanya mabni, ya Allah, bagaimana yang lain yang tidak ada nun taukid ini? Kalau anak perlu mengusai, kadang tumbuh unsur, yang kadang tak unsur. Karena sudah tidak mubashirah. Contohnya, yang terujan, yang terujan, ya kan? Ini huruf akhirnya mas? Orang yang terujim ni kan? Ya kan? Iya. Kalau tidak menolong, kata bunyi ini. Yang hujan, yang hujan, tapi yang hujan, apa yang kau pilih? Yang Nama apa ini? Nama Rufina. Ya. Coba dilihat ini. Baik yang terjadi maupun yang terjadi ini nuntawinnya disebut nuntawin. Nuntawin. Kenapa? Agar bertemu langsung. Nah, ini ada bangunnya kan? Ya. Buah bangunnya untuk memperingatkan. Tapi berarti kan lalu pemisah untuk disirah. Tapi yang ini yang kerjanya untuk selamat. Tapi seluruh akhir film mudahin langsung bangunan. Oke. Ya. Nah. Lalu yang ini namanya Nuntoket Ubasyirah. Lalu yang ini namanya Nuntoket Wilus Ubasyirah. Bedanya kan Nuntoket Ubasyirah ialah seluruh akhir film mudahin langsung bertemu dengan Nuntoketnya. Secara yang bisa. Kalau yang nonton itu yang berbahasa, kurang akhir film mudahin tidak langsung bisa kita menutupin agar misalnya baik yang nampak maupun yang tidak yang menunah jika kita berguna hubungan dalam segala mungkin setelah huruf akhir ketiga kalau ada film mudahin yang sempat dengan nutupin mubahnya maka film mudahin tadi malam ini ada tapi kalau sempat dengan nutupin huyru mubahnya yang berserah ya, serah ambilnya. Hukumnya sama, tapi ketika tidak ada nuntukin. Pak. Begitu. Ya. Coba kalian mentaskan ilmu doa'at yang ada nuntukin. Yang kubanan yang tuban, yang tubunna, tak tubanna, tak tuban, yang tubunna, tak tubanna, tak tuban, tak tubunna, tak tubinna, tak tuban, tak tuban. Yaktubanna ayo, Tafri Yaktubanna Yaktubanna Yaktubanna Yaktubanna Yaktubanna Yaktubanna Yaktubanna Yaktubanna Wah mungkin ada. Tak boleh. Tapi kelihatan juga aku sudah sekali ini kan ya. Yuk. Yang tuban ya, cak tuban. Yang tuban enam. Yang tuban, yang tubunna, tak tubanna, tak tuban, yang tubunani, tak tubanna, tak tuban, yang tubunna, tak tubanna, tak tubanna, tak tuban, tak tubinna, tak tuban, tak tubanna. Benar. Itu ada ilmu Quran yang bersambung dengan Tauqid Mubasyirah. Ada yang bersambung dengan Tauqid Ghairul Mubasyirah. Yang mafi fathah, ya yang bersambung dengan Tauqid Mubasyirah. Yang Tubanan. Tak Tubanan. Kemudian, Tak Tubanan. Sisanya sama seperti ketika itu ada nuntukin. Entah itu pakai nun atau membuang nun dan sebagainya. Yang penting tidak malu. yang mampu itu bila keluarnya pertahun langsung COVID mubah maka mampunya jalan ini pas disebut mubah syirah maka mentahur karena keluar dan menutup tadi langsung bersambung tanpa ada kompensasi amal wajib. Nah, set. Baik. Baru. Selanjutnya. Halatul Isyarat. Kapan fi'il madhi itu, fi'il mudhari' itu dalam keadaan mu'aw. Berubah barangnya. Ini ada yang mutakhirul akhir, ada yang mutakhir, ada yang berambarul. Kalau yang berikut akhir, Taufah menggunakan doma, Nasr menggunakan fatha, Jazum menggunakan sukun. Kalau mutakhir akhir, Taufah menggunakan doma mubadda'ah, Nasr menggunakan fatha, Dohirah. Kalau jazum fathu, fathillah. Adapun alafal fatha, ketika rabat, tubuhun dan amatun, ketika nasab dan jadum, kalah. Baik. Bos. Yang nun binunun gairu taukit mubasma itu memberi atasnya. Nunu gairu taukit mubasaroh. Basya. Wairu. Membenihat. Membenihat. Kalau mau basya, berarti ketemu langsung. Huruf akhir ilmu doa dengan nunnya. Kalau wairu basya, berarti tidak secara langsung. Berarti kita bisa antara huruf akhir ilmu doa dan mutaukit. Mu'rob atau mabni? Ya mu'rob. Karena saya katakan tadi itu. Statusnya sama dengan fi'il mudhari tanpa ada nun taukidnya. Ngerti? Ya animu? Oh, ya. Baik. Bukan ya. Kecuali kalau ketemu dengan nunul inan. Nun taukidnya ghairul mubashirah. Tapi juga bersambung dengan nunul inah, nun yuswa. Maka mabni sukun karena bersambung dengan nunul inahnya. Bukan karena dengan nun taukid, ghairul mubashirah. Siapa yang kursinya bagus? Ayo. Untuk tulis tasutan fi'il mudhari. Lughawi. Alamat apa? Bet. Apa? Yang seanda, banyak tu buat itu yang penting lughawi. Lughawi kan? Ah? Saya cepat tu deh. Itu namanya fi'il madhi mah. Tanya fi'il mudhari. Apa? Ya Pak Alu. Oh ya Pak Alu sudah. Hah? Ya gak bingung. Ya boleh. Tapi dia harga lengkap. Ya Pak Alu. Ya Pak Alu. Ya Pak Alu. Ya Pak Alu. Ya Pak Alu. Ya Pak Alu. Ya Pak Alu. Pokoknya sukun sampai sini. Gak beri ke sana deh. Tulisannya yang rapi. Komposisinya 3-3-3-3-3-2. Setiga alinea 3, alinea 3, alinea baru 2 ya. Penting itu. Ada maksudnya itu ya. Pemain 3-3-3-2. Akhirnya ada yang rosak. Apa-apa? namanya ilmu korek tanpa sambung dengan tata atau ya kasih mungkin dilihat ya. Ini kita sedikit atas dalam fi'il mudhari ada nunnya yang kita sedikit atau nunnya disukun itu nun tahu karena nun jamu wa nasarib nunnya mesti apa ini di fathah ya cirinya itu nun tahu kalau gak kita sedikit ya disukun tasdid namanya takilah atau syadidah kalau yang disukun khafifah. Kalau nun tau, nunnya itu sifat kah, berarti nun sama mana sekali. Kalau nunnya tiga sah, sana. Nah itu salah yang tahu. Kalau sekali fathah tetap fathah semua. Yang alu punya pulu. Ah, ainnya itu. Semuanya banyak yang harus yang pulu nanti yang alu nanti. Itu wawunya itu aku satu, kau banyak kan? Yang pulu aja dan. Ayo aja. Atau timbalnya alu. Ya itu saja. Ainya, ainya. Ya. Betul betul. Betul betul. Itu nak apa? Baik, artikan. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alana taf'aluna taf'alu. Di sini ada yang apa namanya itu mu'al, ada yang mabni. Yang mabni adalah yang bersambung dengan nunul dinah. Nun jamak manat. Apa apa? Ilmu doa yang bersambung dengan nun dinah. Mabni. Mul. Mana? Amir. Yang mabni adalah sukun. Yang mana? Mabni adalah sukun. Jangan gini ngomong. Sebut namanya. Ya. Ya. Ya. Apa itu? Ya. Ya. Aduh. Lo. Alah itu. Mana? Dari mana dia? Ya Aruna, itu tak salah kan? Yang mabni. Nah. Yang mabni sukun. Mana? Mana Mir? Ya Alna saja. Jangan dibisiki. Ya, nah. Ya. Bisa sendiri ya. Dengan mubasyir atau irun basyir, nulisnya yang penting ada tasdidnya dulu. Nah, saya silakan. Jangan dihapus ya. Tasnun Taukid, semuanya dari atas sampai bawah tanpa terkecuali. Tasnun Taukid itu sambung semua. Lulus katanya ya, dengan pengkol keharapan. Loh, if Ali bin Abi Mal. Antum punya ide tadi enggak? Kalau ada fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid mubasyira? Hah? Mabni fathah. Ah. Tak boleh. Pokoknya atom mulai saja. Teruskan perjuanganmu. Ah, nanti kita ya. Siapa yang sanggup maju? Keluar, sanggup nggak? Nggak sanggup, awal ustaz. Siapa yang sanggup maju? Meneruskan ini, nggak terus oke, okay. Hah? Siapa yang? Ayo, yang sanggup. Tidak masalah, yang penting betul. Masalah bagus tadi itu bukan tugas saya. Yang penting betul ya. Sebetul jadi kesal kata saya. Tapi betul jangan dihempus. Pakai tapak tu ini special kita intanya. Eh. Duh, tak baiklah. Tak takut. Tak tahu. Baik, pasti musim kamu ber. Bawa tu. Tulisannya yang agak bagus sedikit. Kayak masjid kuno. Asli ya. Nah, dulu memang enggak ada spidol stakus ini ya. Saya balikkan. Yaf'alanna sahih. Yaf'alanni sahih. Yaf'alunna sahih. Taf'alanna sahih. Taf'alanni sahih. Yaf'alna. Tauhid mubasyirah yang menyebabkan fi'il mudhari' itu mabni fathah, mana saja yang non tauhid tadi itu ghairul mubasyirah sehingga tidak mabni tapi mu'rab, bagaimana sebelum ada tauhid ya, coba yang alam itu mabni fathah karena tauhidnya ya mubasyirah, yang alam ini tidak mabni fathah karena ghairul mubasyirah. Apa ada ironya? Tubutun nur yang alam alam kebsa yang alunna. Nah, tidak untuk kesubah sira tiga. Nah, tubutun nur. Maunya mana itu? Maunya dibuang.